Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di kitab ini kasih syubhat. Wa yuqalu aidan idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina syirki wa takdzibir rasul sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani wa inkaril ba'ti wa ghairi dhalika fama ma'na al-bab alladhi dhakarahu al-ulama fi kulli madhhabin babu hukmil murtad. Baik, kata al-muallif rahimahullah, maka dijawab pula kan mereka syubhatnya apa kalian menyamakan kami dengan orang-orang kufar Quraisy? Bahkan kalian mengatakan bahwa kami lebih jelek. Sementara kufar Quraisy mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan. Sementara kufar Quraisy orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hendak membunuhnya, sementara kami sangat mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Quraisy tidak meyakini Al-Quran itu merupakan wahyu, sementara kami mengakui dan yang lain-lainnya. Ini kan syubhatnya mereka. Kok bisa, kenapa kan menyamakan kami dengan mereka, kufar Quraisy, bahkan lebih jelek? Nah, kalau beberapa bantahan sudah dijawab. Ya, di antaranya permasalahan bukan semata-mata orang mencintai Rasulullah, meyakini hari kebangkitan, itu kemudian dikatakan orang Muslim, kan seperti itu, ya kan? Namun yang namanya Muslim itu ya menerima, beriman seluruh apa-apa yang datang dari wahyu. Satu, ada satu saja tertolak, tidak diakui, tidak diamalkan, tidak beriman, maka selesai. Kan seperti itu, ya. Nah, artinya selesai apa? Ya sudah, dia ya, dikatakan sebagai seorang Muslim. Walaupun dia cinta pada Rasulullah, walaupun dia sholat, puasa, bersyahadat, walaupun meyakini hari kebangkitan, meyakini Al-Quran, melakukan haji, zakat, dan yang lainnya, namun dalam bab tauhid keliru, tidak beramal dengan tauhid, bahkan beramal dengan kebalikannya, selesai. Maka kemudian, dan beberapa contoh sudah disebutkan oleh Al-Mu'allif, di antara kisah bagaimana para sahabat memerangi Bani Hanifah, bagaimana para sahabat bersepakat tentang pembunuhannya orang-orang yang hulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan beliau sendiri yang membunuhnya dan yang lain-lainnya. Maka sekarang kata mualif, maka dikatakan pula, dijawab pula, apabila dahulu orang-orang al-awwalun, ya, kata Syekh, kita katakan kepada engkau ayyuhal musyabbihu ayyuha ahli syubhat, kalau memang orang-orang kufar Quraisy itu tidaklah kafir kecuali karena mereka mengumpulkan, ya, terkumpul pada mereka itu kesyirikan dan juga pendustaan, pengingkaran terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, pengingkaran terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap hari kebangkitan, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau menurut kalian, mereka itu kafir karena bukan semata-mata melakukan syirikan, namun juga karena hal-hal yang lain ini pula. Maka inilah yang disebut dengan orang kafir menurut kalian. Maka kata Syekh, apa itu maksud dari bab yang disebut oleh para ulama seluruhnya dalam setiap mazhab, dalam kitab-kitab fikih dan yang lainnya, bab hukmul murtad, bab menjelaskan tentang hukum orang yang murtad. Dalam beberapa kitab disebutkan bab hukmir riddah, bab tentang hukum murtad, yang melakukan perbuatan kemurtadan. Nah, wa huwa al-muslim yakfur ba'da islamihi. Yakfur, kata Syekh, apa gitu maknanya? Bab tentang hukum riddah, murtad, yaitu orang muslim yang kafir setelah keislamannya. Yang mereka para ulama kemudian menyebutkan dalam bab ini anwa'an, summa dzakaru anwa'an katsira. Kullu naw'in minha yukaffir. Wa yuhil dama ar-rajuli wa malahu. Hatta innahum dzakaru asya'a yasira indaman fa'ala mithla kalimatan yadhkuruha bi lisanihi duna qalbihi aw yadhkuruha ala wajhil mazhi wal la'i. Kata Syekh, ini para ulama yang seluruh ulama yang dalam madhab apapun yang menyebutkan tentang permasalahan ini menyebutkan banyak jenis-jenisnya yang namanya kemurtadan ini. Masing-masingnya ya itu juga kafir. Membikin seorang muslim bisa kafir, menyebabkan kafiran seseorang satu saja dan menyebabkan halalnya darah seorang dan hartanya. Sampai-sampai mereka para ulama itu menyebutkan perkara-perkara yang ringan. Artinya orang itu enggak menyangka kalau ternyata masalah kekufuran. Seperti sebuah kalimat yang diucapkan seseorang dengan lisannya walaupun hatinya mungkin tidak meyakininya. Mengucapkannya hanya dari sisi apa? Mereka bermain-main. Bersenda gurau. Ya. Mengucapkan sebuah kalimat bersenda gurau. Dia menyengaja. Ini pun bisa menjadi seorang murtad dengan sebabnya. Banyak perkara. Apa kalau itu maksud dari bab ini? Kata Syekh, ingin membantah hujahnya mereka bahwa yang namanya orang-orang kafir itu, musyrikin, itu dihukumi mereka itu kufar karena mengumpulkan sekian banyak kekafiran atau kesyirikan. Bukan semata-mata kesyirikan. Maka oleh Syekh dibantah dengan ini. Ya, kasarannya jawabannya ya sudah. Memang maksudnya itu satu hal, walaupun seluruh perkara dia imani, namun satu hal dari pembatal keislaman dia lakukan, selesai, kafir. Nah, itu maksudnya Syekh rahimahullah ta'ala. Wala wa yukalu aidan, dan juga kita katakan kepada mereka, alladzina qala Allahu fihim yahlifuna billah ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ama sami'ta Allahu kafarahum bi kalimatin ma'a kaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna ma'ahu wa yuzakkuna wa yahujju wa yahajjuna wa yuwahhidun. Coba lihat sekarang. Maka dikatakan juga kepada mereka yang ahli syubhat ini, orang-orang yang Allah sebutkan tentang mereka, siapa mereka itu? Orang-orang yang yahlifuna billah, bersumpah demi Allah, apa-apa yang mereka ucapkan. Bersumpah, wallahi kami mengucap ini karena hanya bercanda, hanya bermain-main, tidak serius. Nah, sungguh Mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mengucapkan kalimat al-kubri. Sungguh telah terucap dari mereka ucapan-ucapan kufur, wa kafaru ba'da islamihim. Kata Syekh, tidakkah engkau mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi mereka dengan kafiran, mengkafirkan mereka dengan sebuah kalimat? Cukup satu kata saja. Nah, kalau di sini jelas. Ya, qalu kalimat al-kufri wa kafaru. Al-hukumi mereka dengan kafiran. Coba, dengan kalimat saja. Lah bagaimana lagi dengan orang yang tidak bertauhid uluhiyah, bahkan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kalimat Allah menghukumi, sebuah kata Allah menghukumi seorang dengan kekufuran. Nah, kata Syekh, tidakkah engkau mendengar Allah mengkafirkan mereka dengan sebuah kata, padahal mereka itu hidup di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, jihad bersama Rasulullah, salat di belakang Rasulullah, menunaikan zakat, berhaji, bahkan zahirnya bukan hanya mereka menampakkan jihad bersama Rasulullah, bukan hanya sekedar mereka menampakkan salat bersama Rasulullah, zakat, haji, bahkan mereka pun menampakkan tauhid. Ya. Yuwahidun wa yuwahidun. Nah, yang tampak dari mereka zahirnya adalah mereka ahli tauhid. Namun satu ucapan mereka ucapkan dengan ucapan kufur, Allah hukumi mereka dengan kekafiran satu. Jadi siapa yang mengatakan yang namanya orang kafir itu bukan hanya syirik, namun juga mengingkari hari kebangkitan, mengingkari Al-Quran, membenci Rasulullah, siapa yang mengatakan? Nah, ya paham ini ya, maksud dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Ini semuanya, makanya ini kan judul kitabnya Kasyfus Syubuhat. Satu syubhat dibantah dari sekian sisi oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan antum nanti, kita semuanya, apabila menemui orang-orang semodel ini, ahli kuburi, nah, ini senjata kita. Gak usah jauh-jauh antum, syubhat mereka kembalinya apa yang disebut oleh Syekh. Nah, sudah 10 tahun itu sudah. Makanya pelajari betul-betul, pahami betul-betul kitab ini, karena siapa tahu ya, kita menemui atau bahkan mungkin sudah kita menemui dari kalangan keluarga atau tetangga atau saudara dan yang lain. Qala wa kadzalika alladziina qala Allahu fiihim wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'abu qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna hu an ta'ifatin minkum nu'adzibu ta'ifatan aw ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ صَرَّحَ اللَّهُ أَوْ صَرَّحَ اللَّهُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالُوا كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّهُمْ قَالُوهَا عَلَى وَجْهِ الْمَزْحِ فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الشُّبْهَةَ. نعم. Kata saya juga. Ini yang pertama, yang berikutnya. Bagaimana pula dengan orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, mengapa engkau melakukan ini, mengucap ini, niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya sekedar menghabiskan waktu dalam perjalanan ini, mengisi kekosongan waktu, wa nal'ab, kami tidak serius, hanya bermain-main. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian istihza? Kalian mengejek, bersenda gurau? La ta'tadziru, jangan kalian meminta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, inna fa'anta'ifatim minkum, kalaupun kami memaafkan sekelompok dari kalian, maka kami azab sekelompok yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mujrim. Nah, sama ini dengan yang sebelumnya, Syekh ingin semakin mempertegas dan memperkuat bahwa mereka orang-orang yang Allah terus terang menyebutkan bahwa mereka ini kafir setelah keimanan mereka, orang-orang ini yang Allah kafirkan setelah keimanan mereka, ya, Allah secara jelas dan lantang menyebutkan mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Coba lihat. Berangkat. Mereka menampakkan keislaman, bahkan bukan semata-mata menampakkan keislaman salat, puasanya, lainnya ikut jihad. Di perangan Tabuk bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam perjalanannya mau nyampai kepada Tabuk, mereka mengucapkan sebuah kata. Ya. Disebutkan oleh para ulama, mereka menyebutkannya itu ala wajhi al-mazah. Bersenda gurau saja. Nah, coba lihat, enggak ada keyakinan. Ya, lisannya saja. Tidak disertai dengan hatinya. Ini pun kafir. Siapa yang mengkafirkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Syekh, fata'ammal hadis syubhat. Perhatikan syubhat ini. Apa itu? Wahiyya qawluhum. Ahli syubhat, kuburiin dan yang lainnya, melemparkan syubhat apa? Tukafiruna minal muslimin unasan yashhaduna ala ilaha illallah wa yusallun wa yasumun thumma ta'ammal jawabaha fa innaha min anfa' ma fihi hadhihi al-awraq. Nah, ini khulasah dari sekian yang kita sudah ambil sampai terakhir barusan ini. Kata Syekh, perhatikan syubhat mereka. Apa itu? Kalian ini ya Wahabiyun, kata mereka. Nah, wahai Wahabi, kalian ini mengkafir-kafirkan orang yang dari kalangan kaum muslimin, orang yang bersaksi la ilaha illallah, syahadat, ayat mengkafir orang yang bersyahadat, sholat, puasa. Ini kan syubhatnya, ya. Nah, maka atasnya, dan kalian sudah tahu, kita camkan syubhat ini, dan kita ta'ammal juga, perhatikan dan dicamkan pula jawaban-jawabannya. Kata Syekh, yang demikian ini sesuatu yang paling bermanfaat dalam kitab ini. Nah, ini salah satu syubhat terbesar mereka, ya. Mereka ini orang yang berpuasa, sholat, bersyahadat, mereka mencintai Rasulullah, dan kalian katakan mereka kafir. Nah, bisa kalian itu tukang mengkafirkan orang, tukang mengkafirkan kaum muslimin, misalnya. Nah, ya, walaupun tentunya perlu diperhatikan, ya, faedah masalah pengkafiran secara umum dengan ta'yin. Nah, kan soalnya bersama kita, ya, al-udzur bil jahl, ya kan? Memberikan uzur dengan sebab apa? Jahilan. Hah? Sudah lama belum? Dalam lembaran-lembaran sebelumnya. Hah? La yu'dhar bil jahl. Hah, ada yang masih ingat? Bagaimana rinciannya? Sudahlah bersama kita. Ini artinya perlu diperhatikan juga, biar kita tidak kelewatan. Ini kitab ini juga dipakai oleh takfir. Dengan pemahaman mereka, akhirnya mereka bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Nah, ya gak heran. Gak heran. Jangan kemudian karena di rumahnya seorang teroris ditemukan kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, kemudian dikatakan bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab para mengajari teroris, enggak, Al-Quran saja dipakai oleh mereka, ya kan? Nah, sekarang saja tidak dikatakan Al-Quran yang mengajarkan teroris. Berani mereka mengatakan seperti ini. Nah, tapi ini yang saya ingin sampaikan. Hal sunnah, lada frid walaikum. Kaidah sudah jelas. Yang dimaksud Syekh juga sudah jelas. Jangan mengambil secuplik ucapan Syekh, kemudian membuang yang lain. Nah, sudahlah bersama kita ini. Nah, sebenarnya la yu'zar bil jahal. Siapa yang bisa menjelaskan secara ringkas? Nah, man, orang itu kalau jahil diberi uzur apa tidak? Ah, gitu dah ini. Man yujib. Siapa yang bisa menjawab? Antum? Hah? Diberi uzur? Baik. Siapa yang sepakat? Orang jahil itu diberi uzur. Ya kan? Ya enggak? Nah, jahil masa diberi uzur? Ya enggak? Maksud kok? Iya kan diberi uzur kan? Orang jahil kan? Nah, terus kok saya di sini bilangnya la yu'zar bil jahil? Ayo. Siapa itu? Mana? Oh, sudah ketemu? Sudah. Nah, bagaimana? Siapa orang-orang yang diberi uzur karena kejahilannya? Tidak diberi uzur apa? Yang tidak diberi uzur ada dua jenis. Dia yang undang untuk belajar ilmu tauhid. Yang kedua, ketika dia jahil terhadap akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, paham ya? Masih ingat? Kan kata saya di sini, antum buka nggak tahu di halaman di kitab mana halaman 53. Namun dia kita antum nggak tahu, coba cari. Ucapan saya, fa'inaka idza arafta anna al-insan yakfur bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahil fala yu'dzar bil jahl. Enggak tahu dah santum ketemu apa enggak. Kata saya di sini sudah pada pembahasan sebelumnya ini. Yang demikian ini kisah ini membawa sebuah faedah, ada dua faedah di antaranya apabila engkau mengetahui bahwa seorang bisa keluar kufur, keluar dari Islam dengan sebab kalimat yang keluar dari lisannya dalam kondisi dia jahil, kata Syekh fala yu'zar bil jahil, maka dia diberi udzur orang yang jahil. Bagaimana orang yang jahil dia diberi udzur? Yang pertama, dia enggak mau tahu dengan agama ini. Datang dakwah, datang Islam, banyak media perantara yang bisa mengantarkan dia untuk mempelajari Islam, namun dia tidak mau belajar. Enggak peduli. Nah, ada taklim, radio, buletin, buku, rekaman-rekaman, dan yang lain-lainnya, dia enggak peduli. Subhanallah, suatu saat dia melakukan perbuatan kekufuran atau kesyirikan. Sudah terus, orangnya dihukumi dengan kafir. Anak enggak tahu, anak jahil. Bukan uzur yang seperti ini. Kamu gak taunya itu kenapa? Nah, ini kufur al-i'rad. Karena dia berpaling. Ini jenis pertama kufuran yang atau kejahilannya tidak diberi uzur. Jenis kedua yaitu apa? Kejahilan ketika seorang tahu bahwa ini perkara ini haram, namun tidak tahu bahwa akibatnya bisa dilakukan ini dan itu. Pencuri dipotong tangannya. Dia tahu mencuri haram, namun dia tidak tahu bahwa orang yang mencuri rubu' dinar fasa'idan, nah, dia tidak tahu bahwa mencuri itu dipotong tangannya. Ya. Dia tahu mencuri haram, namun tidak tahu kalau mencuri itu dipotong tangannya. Pencuri yang dipotong tangannya itu apabila mencuri rubu' dinar fasa'idan, seperempat dinar dan ke atas. Itu batasannya. Rubu' dinar, satu dinar itu 20 dinar itu sekitar 84 gram emas. Berarti 1 dinar berapa? Berapa gram? 4 gram, 0,025. Hah? 4 seperempat lah. 4 dikali 20, 80. Seperempat dikali 25. Nah, 85 gram. Berarti betul-betul. Berarti 4 seperempat gram. Berapa kita kurang lebih? 2.300.000. Ya, kurang lebih 2.200.000. Ini seorang pencuri dipotong tangannya ini. Rubuh dinar. Di bawah itu nggak dipotong tangannya. Nah, itu menunjukkan Islam itu bukan agama yang gabah. Ada aturannya, hukum had itu ada aturannya. Nggak seenaknya mencuri dan yang lain langsung potong. Al-Muhim, ini pencuri nggak tahu kalau dia mencuri uang 5 juta, maling masuk ke rumah orang ngambil 10 juta, ngambil 10 gram dan yang lainnya. Nggak tahu dia kalau dipotong tangannya. Maka ntar dipotong. Tanyakan, kamu tahu mencurinya haram? Iya. Tapi saya nggak tahu mencuri dipotong tangannya. Kamu tahu mencurinya haram? Iya tahu. Selesai. Ya kan? Kejahilan dia tentang akibat dari mencuri, itu dia dapat udzur. Selama dia tahu hukumnya mencuri haram. Walaupun dia jahil terhadap hukuman mencuri. Ya, tetap dia dipotong. Dalilnya apa? Nah, siapa yang bisa menyebut dalilnya? Hendangan. Orang tahu perbuatan, namun nggak tahu akibatnya. Ini tetap disikat. Artinya tetap di. Kalau ada hukum hadnya tetap ditegakkan. Kalau ada hukum syar'inya, diponis dia dengan hukum syar'i tersebut. Dalilnya apa? Siapa yang masih ingat? Nah, man yatur. Nah, Abu Ridwan. Nah, diantaranya itu. Ya, kisahnya tadi orang tahu bahwa ini kamu tahu ini ucapan ini boleh. Enggak, ini ucapan enggak boleh. Nah, sudah jangan tahu terus sudah. Kamu tahu ini enggak benar kan? Iya. Allah langsung hukum ini apa? Dalam kafiran. Nah, ya. Dan yang lainnya yang sudah kita sebutkan juga sudah jelas dan antum kalau anda sebutkan pasti oh iya. Hah? Ada yang ingat? Hah? Orang, kisahnya orang yang seorang suami ketika di Ramadan, ya kan? Menjimai istrinya di siang hari Ramadan. Ya kan? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Halak tu ya Rasulullah, celaka aku. Nah, wa ma ahlakaka. Apa yang nyuruh kau celaka? Berarti dia tahu bahwa ini haram. Ya kan? Nah. Ya sudah dia cerbutkan, aku berjima dengan istriku di siang hari Ramadan. Nah. Dia terus apa yang harus dia lakukan? Kan kemudian akhirnya Rasulullah memberikan tahapan ini, enggak bisa ini, enggak bisa ini. Ya kan? Dia nggak tahu hukumannya apa. Namun Rasulullah berlakukan, beri dia kafaranya atau hukumannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perbuatan ini apa? Haram. Baik. Sehingga maksudnya di sini hati-hati. Ya, masalah pengkafiran ini memang sensitif. Nah, namun yang penting kita tahu di sini bahwa yang namanya orang kafir itu enggak mesti mereka bukan orang yang bersyahadat. Bukan orang yang sholat, puasa, bukan orang yang cinta Rasulullah, bukan orang yang beriman dengan Al-Quran. Nah, enggak mesti. Yang penting kita tahu orang bisa dihukumnya kekafiran walaupun bertauhid, sholat, puasa, semuanya. Namun dia mengingkari satu perkara dalam agama Islam. Ya, dia sholat, sudah semuanya sebutkan, dia lakukan. Nggak, bukan hanya sekedar jenggotan, pokoknya juga sholat, tauhid. Satu saja, dia tidak meyakini bahwa sholat lima waktu itu wajib. Padahal dia sholat, nggak pernah meninggalkan. Namun dia tidak meyakini wajib. Ini kafir. Padahal dia sholat. Namun dia mengingkari kewajiban sholat lima waktu. Ya. Ini. Barakallahu fikum ya ikhwan, ini penting untuk dipahami. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah, apa, Bang? Di luar tema. Di luar tema? Oke, denda, Ustaz. Denda. Bukan denda itu. Antum hadir enggak waktu itu kita bermusyawarah? Hah? Enggak hadir. Dulu kita itu kan sempat bermusyawarah. Intinya ketika itu kan kita mengkhawatirkan, sampai sekarang juga masih mengkhawatirkan, dan alhamdulillah Allah masih jaga. Nah, namun kan kita dituntut untuk mengambil sebab. Ya kan, ini pondok. Ketika sebelum ada penjagaan kan sangat rawan. Nah, akhirnya kita sepakati, kita jaga, ya kan? Seperti itu. Dari situ akhirnya kemudian berkembang beberapa poin. Di antaranya bagaimana kalau yang tidak jaga. Seperti itu. Nasihat, teguran, dan terbukti sekedar begitu saja yang efektif akhirnya yang gak jaga. Akhirnya kan waktu itu kita sepakati, ya sudah, kalau begitu dikasih pilihan, cari tukeran. Nah, itu pertamanya. Gak bisa hadir, kita harus sepakat bahwa kita harus menjaga. Ya sudah, harus sepakat, ya harus dijalankan loh. Enggak seperti itu. Namanya kesepakatan. Ya kan? Kewajiban tersebut, kalau enggak bisa cari tukeran, enggak memberatkan juga, masa enggak bisa cari tukeran? Kalau enggak bisa cari tukeran, enggak tolong ikhwan. Ya, kalau enggak bisa, enggak tolong ikhwan, ya sudah, ini ada tenaga yang bisa membantu, menjaga. Dibayarlah. Sehingga bukan masalah denda. Kita ini bukan pabrik. Kalau itu ya, karena pabrik. Tapi kalau yang di perumahan itu, kita yang masuk yang perumahan. Perumahan. Perumahan di mana? Ya itu kalau ini ronda, sekarang ada denda itu. Antum sering ikut rukun rapat-rapat warga nggak? Nah, gitu-gitu tuh biasanya ada dahulu awal-awal. Mungkin pendatang-pendatang baru ya sudah tinggal ikut aturan saja. Ikuti saja. Masalah insya Allah. Biasanya gitu tuh sudah ada kesepakatan. Yang anak ketahui itu seperti itu. Besarannya pun juga itu sudah ada mereka musyawarah seperti itu. Ikuti saja. Ikhlaskan nilai ta'ala insya Allah gak ada rugi. Baik. Yang lainnya ya, Pak? Nah, kabar. Masalah tadi tersendal dulu, misalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang sering Iya, itulah. Termasuk kafiran. Mengkhawatirkan sekali. Istiza bisunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengkhawatirkan. Karena yang dia celah itu, ini syariat yang datang dari Allah. Seperti itu. Mengkhawatirkan. Makanya kan masuk dalam nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman ya. Al-istihza. Berapa namanya? Apa istihza itu? Mengolok-olok. Seperti itu. Mengkhawatirkan. Baik. Sabar, kalau kita sabar, ya sabar. Dengan lebih orang memang. Gak usah diladen. Seperti sabar. Bisa nasihati, nasihati. Kasih teguran, teguran dengan cara yang baik. Tergantung siapa sih orangnya. Apakah anggota keluarga kita yang di bawah kita, atau teman kita, atau orang awam, tetangga yang tergantung. Orang yang mampu kita nasihati, nasihati. Orang yang mampu kita marahi, setelah nasihat itu datang, dia masih tetap terus marahi. Sikap tegas kita, misalnya anak kita atau siapa, misalnya adik kita, misalnya. Namun kalau orang awam, orang siap didoakan. Siapa tahu? Ya, Pak, billati biasa. Kaida alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Idza fa'a billati hiya ahsan. Tolak gangguan mereka dengan cara yang terbaik. Sabar. Jadi mereka seperti itu kita senyumi terus. Sakit kita datangi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu orang yang paling kau musuhi selama ini akhirnya menjadi waliyun hamim, orang yang penolong, teman, sahabat, karib. Dan ini terjadi ya ikhwan, terjadi. Nah, maka ini fungsinya kita as-sabru alal adabi. Kan sudah belajar dalam kitab salah satu usul, ya kan? Ada empat perkara yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim. Pertama apa? Belajar, kemudian amal, kemudian mendakwakan. Yang keempat, sabar. Tapi orang awam seperti itu. Baik. Barang. Nah, saya tadi ada. Nah, apa baru? Ah. Selama dia tidak membatalkan tauhidnya, berarti masih kemungkinan besar dia mendapatkan ampunan. Yang penting bukan amalan yang membatalkan tauhid. Nah, seperti itu. Sebanyak apapun dosanya dia, dia masih seorang muwahhid, tidak membatalkan keislamannya, masih terbuka peluang untuk Allah ampuni. Nah, walaupun misalnya Allah azab dahulu, ya tetap ujung-ujungnya surga. Seperti itu. Tinggal dilihat saja kesalahannya apa. Kalau kesalahan satu yang membatalkan Islam, ya selesai. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Karena apa dari Bapak Panas? Untuk kriteria yang layuk darbil jahil. Layuk darbil jahil, nah. Mungkin apa siap ada pengumuman taklim itu kan bisa dikeluarkan. Tapi mungkin tidak semua entah itu menyadari kewajiban menuntut ilmu atau tidak. Misalkan hanya karena mungkin capek atau mungkin malas atau itu termasuk ujur untuk tidak mendatangi majelis. Capek. Kalau menurut Anna, yang namanya capek itu bermacam-macam. Ada yang memang capek sekali. Lebih bisa mengajar yang sakit. Ada yang capek ya sudah biasa, namanya memang orang hidup dia capek. seperti itu. Kok kerja capek bisa, taklim kok alasnya capek. Capek yang seperti ini bukan wudu. Benar. Itu hanya cari alasan saja. Dan memang penting ya ikhwan. Ya banyak para ulama dari beberapa dalil yang ada diantaranya kisah tiga orang ya, yang ketika Rasulullah ada halaqah, yang satu masuk, yang satu duduk di belakang, yang satunya berpaling. Yang berpaling ini kata Rasulullah SAW, dia berpaling maka Allah berpaling dari dia. Nah, di sini diantaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan wajibnya seorang mendatangi halaqatul ilah. Walaupun disini ada rinciannya, tapi intinya emang wajib. Secara umum telah boleh ilmu itu wajib. Ada rinciannya ya. Karena Allah berpaling dari dia. Berarti menunjukkan perbalannya haram. Nah, ya tinggal sekarang kita saja yang apa menganggap taklim ini bagaimana. Dan hati-hati ya. Ya, ketika sudah ada sekian banyak majelis taklim, walayyadubillah ada salah seorang di antara kita melakukan ucapan atau perbuatan, ternyata itu bagian kuburan banyak ya, kalau cabang kuburan banyak. Nah, hati-hati. Itu kaidah asalnya dihukumi dengan kekafiran. Nah, perkaranya nggak gampang. Ya. Kalau sudah masalah menyangkut talabul ilm, ilmu, ya, kesempatan gampang terbuka nyaman, kemudian dia berpaling enggan, ini permasalahannya berat. Tidak gampang, maka hati-hati ikhwan. Hidup dunia ini sebentar, sabarlah. Ya, banyak-banyak ikhtisar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang enggak semua halaqatul ilm harus diikuti. Lah. Nah, tapi ikuti hal-hal yang memang itu sudah menjadi kewajiban antum untuk antum tahu. Karena antum sebagai seorang muslim, ini yang pertama. Belum lagi kalau dia sebagai seorang suami, belum lagi kalau dia sebagai seorang bapak, atau seorang pedagang, atau seorang yang sholat, puasa. Itu yang wajib untuk kita datang. Yang kita harus punya ilmunya. Nah, maka sesuatu dunia yang akhirnya menghalai kita dari hal ini, tinggal dunia ini. Walaupun sebetulnya perkaranya mudah, dengan tidak meninggalkan dunia juga bisa. Seperti itu. Ujungnya memang harus. Dunia harus dikejar dengan kadang mengorbankan. Allah akan tahu siapa orang yang jujur, siapa yang tidak. Nah, kalau orang yang jujur, dia merasa ketika ketinggalan taklim itu, dia bukan sesuatu yang biasa. Dia mengejar. Ya, dia berusaha tahu. Seperti itu. Ini orang yang jujur. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana Umar bin Khattab dengan sahabat Ansar, tidak mau enggak mau memang. Gimana lagi mereka yang dahulu di zaman Rasulullah SAW hidup dalam kefakiran, betul-betul fakir. Nah, Rasulullah sampai pernah 3 bulan tidak ada makanan kecuali al-aswadan, tamar dan air, kurma dan air. Rasulullah pernah keluar Abu Bakar, ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, 3-3 sama-sama lapar, betul-betul luar biasa dunianya mereka. Ayo cari taklim ya. Pokoknya sekarang anak datang, besok anak datang. Pokoknya yang datang ngasih tahu. Ini kelihatan. Ya, nggak hadir tuh bukan terus sekedar. Kan jujur memang karena dia betul-betul. Nah, ya kalau yang seperti ini ya, nggak ada masalah. Nah, tapi betulkah seperti itu? Kita yang jarang datang taklim, yang tidak istiqomah dalam taklim. Betulkah seperti itu? Tinggal masing-masing mengajar saja diri sendiri. Baik. Cukup sampai di sini ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.